Selamat siang semuanya, assalamualaikum. Masa assalamualaikum jawabnya salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, yang ngono mas, ganteng, ganteng, ganteng, ganteng, ganteng. Oke, satu lagu tadi sudah request dari bos-bos, big boss dari Malaysia. Ya alhamdulillah kali ini bisa ikut halal bihalal bareng Persatuan Keluarga Besar Jimbaran Malaysia. Oh, duwe wakai mesti ya. Mawar bodas, oplosan, ditunggu. Satu lagu kembali saya hadirkan buat anda semuanya. Mas Nono, semangat. Spesial yang masih ada di Malaysia. Basis handalnya Monata, Mas Tony. Engkau bagai air yang cerah di atas kertas yang berdebu. Akhirnya kotoran itu terlihat kesucian. Yeah. angkat semuanya. Yang di luar pagar sekali lagi loncat para mata. Hey! Abang-abang lagi kape.